الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد يقول ربنا جل في علاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون ولما جهزهم بجهازهم قال أتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون وقال لفتيانه جعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون جماعة سوي yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di ayat yang ke-58 dan setelahnya dari surah Yusuf kata Allah Subhanahu wa Ta'ala وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ dan datanglah saudara-saudara Yusuf فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ dan ketika mereka masuk menemui Yusuf dalam kondisi pada saat itu sudah menjadi menteri pangan فَعَرَفَهُمْ Nabila Yusuf mengenali saudara-saudara mereka وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ dalam keadaan mereka tidak mengenali Yusuf. Mungkirun di situ artinya dalam kondisi tidak mengetahui, tidak kenal. Kisahnya ketika musim paceklik tiba, bukan cuma negeri Mesir secara keseluruhan yang terdampak cuaca panas yang berkepanjangan, akan tetapi sampai ke negeri Kanaan yang di sana Yakub dan keluarganya alaihissalatu wassalam juga terkena dampak itu. Dan tersebar berita bahwa di negeri Mesir ada penguasa dengan menterinya yang bisa memberikan bantuan pangan dengan cara tentunya membeli. Barakallahu fiik. Maka Nabiullah Yaqub AS memberikan arahan ke putra-putranya karena memang kondisinya orang-orang sangat butuh makanan. Maka berangkatlah saudara-saudaranya Yusuf ini menuju Mesir. Sesampainya di Mesir, maka Nabiullah Yusuf AS mengatakan, karena mereka tidak mengenali Yusuf dan tidak pernah terbetik dalam pikiran mereka bahwa mereka bakal ketemu dengan Yusuf. Maka Nabiullah Yusuf alaihissalam mengatakan, apa gerangan yang menjadikan kalian datang ke negeriku ini? Tapi itu pertanyaan pertama yang diajukan oleh Nabiullah Yusuf. Baik. Dan mereka tidak mengenali Yusuf alaihissalam, apalagi dengan pernyataan ini. Apa gerangan yang menjadikan kalian datang ke negeriku ini? Seakan-akan bahwa Nabiullah Yusuf memang penduduk negeri Mesir, lahir tumbuh besar di negeri Mesir. Semakin tergaburkan oleh dia, oleh mereka ini, barakallahu fikum, siapa yang ada di hadapannya ini? Kemudian Nabiullah Yusuf alaihissalam mengatakan, jangan-jangan kalian ini mata-mata. Mereka pun langsung mengatakan, ma'adallah, kami bukanlah seperti itu. Nah, terus apa yang kalian inginkan di sini? Kami datang sama seperti yang menjadikan orang-orang datang ke sini mencari makanan. Kemudian Nabiullah Yusuf mengatakan, nah terus dari mana kalian ini? Kami berasal dari negeri Kanaan. Kami dari keluarganya Nabiullah Yaqub alaihissalatu wassalam. Kemudian Nabiullah Yusuf mengatakan, adakah saudara kalian selain kalian ini? Maka mereka pun mengatakan, kami memiliki saudara semuanya ini 12 orang. Cuman yang satunya lagi pergi entah kemana, kata dia. Daripada mereka yang telah membuang, pergi entah kemana, dan tinggal satu yang ada di sisi orang tua kami, adik bungsu kami yang paling bungsu namanya Binyamin. Itulah yang ditahan oleh ayah kami sebagai tasliyah, sebagai penghibur atas hilangnya saudara kami itu. Baik, maka dijamulah mereka, dijamu dan dimuliakan, masya Allah. Baik. Walamma jahazahum bijahazim ja'al taib qala tuni bi akhil lakum min abikum. Setelah mereka dijamu sedemikian rupa, dimuliakan, dihormati, baik, maka Nabi Yusuf pun mengatakan, tuni bi akhil lakum. Kalau kalian mengatakan bahwa ada masih satu orang saudara kalian, datangkan dia ke sini untuk menunjukkan bahwa kalian betul-betul jujur dalam pengakuan kalian bahwa kalian bersaudara semuanya 12. Tuni bi akhil lakum min abikum. Ala tarawna anni ufil kaila wa ana khairul munzilin. Tidakkah kalian melihat bahwa aku telah memenuhi takaran untuk kalian, karena setiap orang ini hanya diberi jatah satu muatan unta per tahunnya. Satu muatan unta per tahunnya. Barakallahu fikum. Setiap orang yang datang mendapat jatah itu. Ala tarawna anni ufil kaila wa ana khairul munzilin. Tidakkah kalian melihat aku telah memenuhi takaran untuk kalian, dan aku pun telah menjamu kalian sedemikian rupa? Baik. Fa'ilam ta'tuni bihi. Di sini diancam mereka. Baik. Sebagai pendorong bahwa mereka betul-betul akan membawa saudara bungsu mereka, saudara terkecil mereka. Fa'ilam ta'tuni bihi. Kalau kalian tidak mampu untuk mendatangkan dia kepadaku, baik, fala kaila lakum indi wala taqrabu. Kalian tidak akan pernah bisa mendapatkan dari aku jatah makanan ini. Dan tidak perlu kalian dekat-dekat kalau kalian tidak bawa adik kalian itu. Jangankan mendapatkan jatah, dekat saja tidak boleh. Baik. Ini menjadikan mereka barakallahu bikum bertekad kuat bakal mendatangkan adik mereka apapun dan bagaimanapun. Ini karena sudah diancam demikian. Saya dikatakan bahwa barakallahu fikum, mereka tidak mengenali Yusuf alaihissalatu wassalam karena Yusuf pada saat itu masih kecil. Nabi Yusuf masih kecil, memungkinkan sangat orang itu berubah. Baik, berubah fisiknya. Ya karena masih kecil kan gitu. Besar, ini kan yang dulu itu, ternyata beda sekali. Barakallahu fikum. Sementara Yusuf sudah mengenali kakak-kakaknya dalam kondisi sudah besar-besar semua. Ini perubahan sangat sangat minim. Mereka bisa mengenali, wah ini si pulan. Sementara mereka sendiri tidak mengetahui. Mereka telah menjualnya dan entah dibawa kemana. Dan tidak ada pikiran mereka bakal bertemu lagi dengan adik mereka ini, adik bungsu mereka ini. La haula illa billah. Dikatakan bahwa Nabi Yusuf, para aparatur negara semuanya, sang raja bahkan, semuanya hanya makan satu kali satu hari di siang hari tok. Barakallahu fiik. Baik, untuk merasakan kepedihan yang dirasakan oleh orang-orang kebanyakan. Mereka harus ngirit pol. Barakallahu fikum. Karena mereka sudah diwanti-wanti, ini 7 tahun, bukan 1 tahun, 2 tahun ini paceklik ini. Baik. Dan dikatakan dalam kisah Israiliyat, tahun pertama mereka harus membayarnya dengan duit. Tahun kedua mereka harus membayarnya dengan barang-barang. Tahun ketiga mereka harus membayarnya ini, sampai mereka harus membayarnya dengan menjual diri mereka. Saking hebatnya barakallahu. Tidak ada makanan lain kecuali yang ada di Mesir. Yang dikumpulkan oleh Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Sehingga ketika semuanya menjadi budak Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam dan semua harta telah terkumpul, Nabi Yusuf membebaskan mereka semuanya dan mengembalikan harta mereka semuanya. Baik. Ini kata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, kisah Israiliyat ini kita tidak bisa membenarkannya 100% dan juga kita tidak bisa mengingkarinya 100%. Ini berlaku padanya ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadithu an bani Israil wala haraj. Silakan kalian mengisahkan tentang bani Israil dan tidak mengapa kalian mengisahkannya. Walhasil, tapi semua harus merasakan apa? Kondisi hidup sederhana. Kondisi hidup sederhana, makan apa adanya, ngirit. Mereka harus perhitungkan bahwa makanan ini tidak boleh dihabiskan secepat mungkin. Karena jatah kita harus menunggu sampai tempo yang telah ditentukan. Ini pencatatan, penulisan, semuanya terhitung rapi. Barakallahu fiik. Intinya Nabi Yusuf ketika bertemu dengan saudara-saudaranya, Nabi Yusuf langsung memuliakannya, menghormatinya. Pailam tatuni bihi fala kira lakum indi wala taqrabun. Qalu sanurawidu anhu abahu. Maka mereka pun mengatakan, kami akan merayu bapaknya nanti. Wa inna la fa'il, dan kita akan melakukannya. Betul-betul serius dalam masalah ini. Ini masalah makanan ini. Barakallahu fikum. Masalah makanan. Ini masalah hidup matinya orang. Kalau habis makanan mati. Baik. Maka mereka berusaha sekuat kemampuan mereka untuk mendatangkan adik mereka. Wa qala li fityanihi ja'alu bidha'atahum fi rihalihim la'allahum ya'rifunaha idza qalabu ila ahlihim la'allahum yarji'un. Maka Nabi Yusuf pun mengatakan kepada pekerjanya untuk mengembalikan barang-barang mereka yang dipakai untuk membayar. Karena bukan cuma sekedar berbagi begitu saja, mereka harus membayar. Barakallahu fiik. Mereka harus membayar. Tapi Nabi Yusuf memerintahkan pekerjanya untuk mengembalikan barang-barang tadi itu ke dalam perbekalan mereka. La'allahum ya'rifuna haidan qarabu ila ahlihim la'allahum yarji'un, agar mereka bisa tahu ketika mereka sampai di rumah mereka bahwa barang-barang mereka itu dikembalikan agar supaya mereka kembali ulang. Nabi Yusuf khawatir jangan-jangan mereka tidak akan balik di tahun depan karena tidak adanya lagi sesuatu yang bisa mereka pakai untuk membayar makanan. Jadi mereka, beliau mengembalikannya. Di sisi yang lain, ada yang mengatakan bahwa Nabi Yusuf enggan dan tidak mau menerima bayaran untuk makanan orang tua dan keluarganya sendiri. Tidak mau menerima bayaran yang dibayarkan oleh orang tuanya sendiri. Baik, walhasil ini yang terjadi. Ini dua kemungkinan ini bisa terjadi. Memang tidak enak mengambil bayaran dari orang tua sendiri. Kemudian yang kedua, agar supaya mereka kembali di tahun depan dengan apa namanya, dengan barang-barang yang dikembalikan itu. Falamma raja'u ila abihim, maka begitu sampai mereka ke ayah mereka, qalu ya abana muni'a minnal kain. Yang pertama kali mereka ucapkan adalah, wahai ayah kami, sudah dilarang kami untuk datang mengambil makanan di tahun depan. Muni'a minnal kain. Telah dilarang kami untuk datang kecuali kami mendatangkan adik kami yang satu ini. Muni'a minnal kail, farsil ma'ana akhana naktal. Maka izinkanlah untuk engkau memberikan adik kami untuk kami ajak serta membawa dia ke negeri Mesir agar supaya dia juga mendapat jatah satu muatan yang dibawa oleh seekor unta. Muatan penuh. Barakallahu fikum. Wa inna lahu lahafizun, dan kami akan betul-betul menjaganya. Ini kata-kata ini yang juga dikatakan oleh mereka ketika mereka meminta Yusuf di zaman dahulu kala. Wa inna lahu lahafizun, kami akan betul-betul menjaganya. Baik, sedua kali ini. Rekam jejak itu sangat, barakallahu fikum, mempengaruhi. Kalau dulunya pernah dusta, maka orang akan ragu-ragu untuk mempercayainya di berikut hari. Barakallahu fikum. Baik. Kalau mau utang tak bayar-bayar, kemudian mau ngutang lagi, ini orang akan berpikir kencang. Yang dulu saja belum bayar, sekarang minta utang lagi. Barakallahu fikum. Kalau dulunya dusta, berikut hari orang tak percaya lagi. Maka rekam jejak itu semestinya adalah yang baik-baik agar supaya orang tidak barakallahu fikum, tidak lagi ragu untuk bermuamalah dengan kita. Farsil ma'ana akhana naktal wa inna lahu lahafidun, biarkanlah adik kami pergi bersama dengan kami untuk mencari atau mengambil makanan, dan kami akan menjaganya. Qala hal amanukum alaihi la kama amintukum ala akhihi min qabl. Apakah aku akan memberikan amanah ini kepada kalian sebagaimana dulu aku telah memberikan kepada kalian amanah untuk menjaga Yusuf? Ternyata kalian tidak amanah. Khawatirnya kali ini juga kalian tidak amanah. Barakallahu fikum. Baik. Maka hendaknya kita memperbaiki kondisi kita, barakallahu fikum, sebagai pelajaran. Karena orang akan menilai kita dengan masa lalu kita. Baik, menilai kita dengan masa lalu kita. Walaupun terkadang kita sudah melakukan kebaikan dan merubah diri menjadi lebih baik, tapi orang terkadang masih ragu. Baik, karena jelek dan buruknya kita di masa-masa yang lalu. Sama seperti ini, ayah. Baik, mereka mengatakan hal amanukum alaihi. Apakah bisa aku mempercayai kalian ini atas anakku ini Binyamin, sementara kalian dulunya aku juga tetap percaya, ternyata kalian tidak menjaganya sebagaimana mestinya. Fallahu khairun hafizah, maka aku hanya bisa percaya kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai sebaik-baik penjaga. Kalian mungkin mengatakan dan siap menjamin untuk menjaga adik kalian, maka aku tetap hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Fallahu khairun hafizan wa huwa arhamur rahim. Dan dialah Zat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang tetap menyayangi aku dan mengasihi aku di masa-masa tuaku ini. Karena beliau sampai tua masih tetap rindu dan berharap bertemu dengan Nabiullah Yusuf alaihi salatu wasalam. Cuman beliau tidak tahu di mana keberadaan sang anak. Ini yang menjadikan beliau sangat sedih. Walaupun beliau tahu bahwa Nabiullah Yusuf masih hidup dan mimpi itu mesti terjadi takwilannya, bahwa akan sujud semuanya 11 bintang ini yang merupakan gambaran dari saudara-saudaranya Yusuf. Bulan dan matahari adalah gambaran tentang kedua orang tuanya. Barakallahu fikum. Yang menjadikannya sedih adalah keberadaannya dan kondisinya. Baik, yang beliau tidak tahu tentang Yusuf. Wallahul musta'an. Hal amanukum alaihi la kama amintum ala akhi min qabl. Fallahu khairun hafizaw wa huwa arhamur rahim. Hanya Allah Subhanahu wa taala sebaik-baik penjaga, yang menjaga anak-anakku dan menjaga aku di masa tuaku ini. Wa huwa arhamur rahimin. Baik. Walamma fatahu mata'ahum wajadu bidha'atahum ruddat ilaihim. Qalu ya abana ma nabghi. Hadhihi bidha'atuna ruddat ilaina wa namiru ahlana wa nahfadhu akhana wa nazdadu kayla ba'ir dhalika kaylu yasir. Begitu mereka membuka perbekalan mereka atau makanan mereka, baik, yang mereka dapat dari negeri Mesir, mereka pun mendapati benda-benda mereka atau barang-barang mereka yang sedianya sebagai harga makanan dikembalikan. Pada saat itulah mereka mengatakan, wahai kami, apalagi yang kita inginkan ini? Ini barang-barang kita dikembalikan oleh Al-Aziz itu, penguasa itu, wazir itu. Apalagi yang kita inginkan setelah ini? Berarti kita betul diharapkan untuk kembali lagi untuk mengambil makanan. Izinkanlah adik kami untuk berangkat bersama dengan kami untuk menambah jatah untuk keluarga kita dari kakek Ilu Yasir, karena itu sangatlah mudah. Pokoknya sudah ada jaminan, karena menteri itu pokoknya mengatakan, datang kalian dengan adik kalian, kalian akan mendapatkan apa? Jatah. Barakallahu fiikum. Ini makanya mereka mengatakan dzalika kailun yasir, sangat mudah. Pokoknya kita datang ke sana, kita akan diberi. Allah musta'an. Baik. Intinya mereka tidak akan diberi izin membawa adik mereka kecuali mereka bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala bahwa mereka akan tetap menjaganya dan membawa kembali adik mereka. Walaupun kenyataannya mereka juga nanti tidak akan bisa membawa kembali adik mereka, wallahul musta'an. Baik. Walhasil barakallahu fikum, ini kisah penggal dari kisah Nabi Yusuf alaihi salatu wasalam bahwa rekam jejak itu mempengaruhi. Barakallahu fikum. Mempengaruhi. Kalau orang sudah terbiasa dengan kedustaan, maka orang sudah enggan lagi mempercayainya. Baik. Ya, walaupun terkadang orang sudah berubah, sudah baik, masih ada tetap keraguan itu. Wallahul musta'an. Ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesalahan dan kekurangan kita. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.